أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون معارضا للحق الذي جاء به موسى مغالطا لملئه وقومه ائتوني بكل ساحر عليم. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال الإمام السعدي رحمه الله فلما جاء السحرة مقدت كلا وقال فرعون dan Fir'aun mengatakan ituni bikulli sahirin alim lil mughalabah ma'a Musa ma'aridan lil haq. Fir'aun mengatakan dalam rangka menentang al-haq, membantah al-haq yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Wa mughalitan li mala'ih, juga dalam rangka mengecoh kaumnya, mengelabuhi kaumnya seakan-akan dia paling benar. Wa qaumi, dan kepada kaumnya itu ni bikulli sahirin alim, datangkanlah kepadaku seluruh tukang sihir yang mahir, yang pandai, yang ahli. Ay mahirun bisihir, mutqinun lah. Sihirnya mahir, mutqin. Ya, kalau dalam pengalaman, sudah pengalaman. Semuanya bisa versi mereka. فأرسل في مدائن مصر من أتاه بأنواع السحرة. Maka dikirimlah dari seluruh penjuru Mesir. من أتاه بأنواع السحرة. Orang-orang yang pandai sihir dari segala sesuatunya. على اختلاف أجناسهم wa tabaqatihim, dengan berbeda-beda jenisnya, tingkatannya, seluruhnya datang. Falamma ja'a as-sahara, maka tatkala datang tukang sihir lil mughalabah ma'a Musa, dalam rangka menandingi Musa, mengalahkan Musa alaihi salatu wassalam. Qala lahum Musa, maka Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam mengatakan kepada mereka, alqu ma antum mulqun, lemparkanlah apa yang kalian miliki, dari tongkat, dari apa, silakan lemparkan. Ai syai'in aradtum la a'inu lakum syai'a wa dhalika annahu jaziman bi ghalabatihi ghairu mubalin bihim wa bima ja'u bihi. Silakan lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Karena Nabi Musa alaihissalam sudah pasti yakin menang dan tidak memperdulikan lagi apa yang mereka lakukan. Falamma alqau hibalahum wa 'asiyahum idh hiya ka'annaha hayyatun tas'a. Ketika tukang-tukang sihir tersebut melemparkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, maka tiba-tiba seakan-akan tongkat dan tali-tali tersebut seperti ular yang berjalan. Kalau Musa majitum bihi sihir, maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, hadza sihrul haqiqi al-azim. Ini sihir yang hakiki, yang azim. Nah, di sini para ulama ada yang mengatakan sihir itu ada dua. Sihir yang hakiki dan sihir yang khayali. Artinya apa? Sihir itu ada yang hakiki, benar adanya, dan ada yang khayali. Walakin ma'a 'azamatih innallaha sayubtiluh. Akan tapi bersamaan dengan sihir yang besar itu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengalahkannya, menghancurkannya. Innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membenarkan, tidak akan menolong amalan orang-orang yang merusak. Ya, sehebat apapun dia, kalau orang ini perusak, tidak akan ditolong oleh Allah, tidak akan dimenangkan oleh Allah. Fa innam yuridu bidzalika nashr al-batil 'ala al-haq. Karena yang mereka inginkan adalah memenangkan kebatilan daripada al-haq. Wa ayyu fasadin a'dham min hadha. Tidak ada kerusakan yang lebih besar daripada ini. Wa hakala kullu mufsid 'amil 'amalan wa ihtala kayda aw ata bi makr. Fa in 'amalu sayutir wa yumahil. Wa in hasala li 'amali rawjan fi waqti ma fa inna ma'alu idmihlal wal muhaq wal mah. Kata Imam Sa'd rahimahullah, demikian pula siapapun yang merusak, melakukan kerusakan-kerusakan, maka tipu daya, merusak, menindas, menghancurkan orang lain dan lain sebagainya, bikin tipu daya, makar, maka amalan dia, kerjaan dia, apa yang dia lakukan akan hancur. Walaupun dia mungkin sukses sehari, dua hari, setahun, dua tahun, dia memegang kendali di dalam kerusakan itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi ujung-ujungnya pasti akan hancur dan binasa. Waliyadzubillah, tidak akan langgeng. Al-batil batil, kebatilan pasti hancur. Nah, kapanpun, dimanapun, bagaimana bentuknya, akan hancur, binasa. Nah, walaupun mungkin dia mempunyai kekuatan setorah atau memiliki kekuasaan, itu pun tidak langgeng. Itu pun tidak langgeng, akan hancur dan binasa. Karena Allah akan menghancurkannya, walaupun manusia tidak bisa. Manusia mungkin tidak bisa melawan dia, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Adil akan menghancurkan mereka-mereka yang merusak, terlebih asyirik wal kufur, termasuk liwat LGBT, kemungkaran, kerusakan. Ya, kalau dinasihati sama manusia enggak bisa, bulan, apain LGBT kamu? Oh, gayanya kayak gitu, kayak bencong, kayak apa, kayak normal. Masing-masing katanya, kan bebas sekarang. Dinasihatin mah udah, terus dinasihatin, berjalan. Sehari, dua hari, setahun, dua tahun, terus. Kalau manusia sudah menasihati enggak bisa, nah pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin dinasihati, bahkan dimusuhi, bahkan mau dibunuh yang nasihati. Dan itu di mana-mana sudah sunnatullah. Sunnatullah seperti itu. Ketika manusia sudah tidak bisa lagi menasihati, dan puncak-puncaknya, dan mereka pun semakin sombong, semakin angkuh. Nah, lihat kebesaran Allah Azza wa Jalla. Perhatikan, mereka pasti akan hancur dan binasa dimanapun, bagaimanapun. Waliyadzubillah. Lebih-lebih zaman kita sekarang, Allahul Musta'an. Ketika dinasihati juga berpaling dan memusuhi dan mengancam kepada yang menasihati untuk dibunuh, maka ini sudah puncak-puncaknya. Lihat, perhatikan, Allah yang akan menghancurkan dan membinasakan mereka. Ini mufsidun, orang-orang yang merusak. Dan yang paling merusak adalah syirkiyat wal bid'iyat. Nah, wal liwat wal zina. Nah, ini kalau perzinahan dan LGBT sudah menyebar dan sudah terang-terangan, sudah berani bahkan musuhi al-haq, hati-hati. Jangan dekat-dekat daerah tersebut, menjauh. Nah, itu sudah tanda. Dimanapun seperti itu, dari tanda dan ciri-ciri seperti itu, bakal dihancurkan, diberikan gempa. Nah, dan lain sebagainya. Dimanapun berada, kita tidak memponis satu tempat, tidak. Siapapun, dimanapun, kalau sudah ada perzinahan secara umum menyebar dan dibiarkan, bahkan diberikan backingan, makinnya mengerikan. Wa amal muslihun alladzina qasadahum bi'amalihim wajhallahu ta'ala. Adapun orang-orang yang melakukan perbaikan, maksud tujuan mereka adalah wajah Allah, amalan yang bermanfaat, maka Allah akan menolongnya, memperbaiki amalannya, meninggikan mereka. Dan Allah akan terus memberikan. Nah, semakin berkembang dan terus berkembang. Falqau Musa asah. Maka setelah itu Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam melemparkan tongkatnya. Fatalaqqa wa jami' ma sana'u fa batala sihrahum wa dhamal batilun. Seluruh apa yang mereka lakukan dari tukang sihir, melempar tongkat dan tali-tali mereka, hancur, batil, dimakan, binasa, batil. Nah, pasti Allah akan memenangkan al-muslihun, orang-orang yang berbuat baik, mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Tinggal bersabar. Bagi mereka-mereka yang muslihun, sabar. Kalau tidak bersabar, maka jauh dari kemenangan dari Allah, datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Harus bersabar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.